Yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita tetap mengkaji ayat demi ayat alhamdulillah dengan melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah memberikan semua yang ikut andil di dalamnya untuk menyiarkan agama Allah ini, semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para pendengar yang berbahagia. Kajian ini kita sudah memasuki pada hari ini ayat ke-84 dari surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa la tanqusul miqyala wal mizan. Inni arakum bi khair. Wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Su'aib. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain doa. Sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran-takaran dan timbangan. Sesungguhnya saya melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu. Dan sesungguhnya saya khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan tersebut, yaitu hari kiamat. Ini kita memasuki hari ini adalah kisah Nabi Syuaib alaihissalam, dengan dimulai dengan bahasa wa ila Madyan. Madyan ini adalah sebetulnya anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak tersebut sudah tidak ada ketika Nabi Syuaib alaihissalam diutus. Kabilah yang berasal dari keturunannya dinamakan dengan nama anak dari Nabi Ibrahim tersebut, sehingga desa itu dikatakan desa Madian. Sampai sekarang itu masih ada. Itu terletak di negara Yordan, dekat dengan Ashabul Kahfi. Baiklah, yang ingin kita sampaikan melalui firman Allah tersebut, yaitu pertama sekali Allah menyuruh, ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairi. Pertama Allah perintahkan kita apa? Untuk mengabdi kepadanya. Tapi ketika kita disuruh Allah untuk mengabdi dan beribadah kepadanya, sehingga ada ayat setelah itu, malakum min ilahin ghairi, yaitu min ilahin ghairuh, yaitu firman Allah ini adalah melalui lisan Nabi Syuaib alaihissalam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah janganlah engkau mengambil hukum taklid selain dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah tidak memiliki sekutu. Maka dengan kata lain, janganlah mengganti hukum Allah tersebut dengan hukum manusia. Mungkin nanti dari perkataan ini nanti akan dijelaskan lagi lebih lanjut ya, bahwasannya dalam hal ini kita mendapatkan sekarang ini Ustaz Perdana, bahwasannya kejadian pada saat ini dan sampai sekarang ini manusia ingin selalu merubahnya, ingin membuat hal itu sebagaimana yang ditaklifkan Allah, yang dibebankan Allah kepada kita, tapi tidak mau, ingin merubah adalah buatan dari hukum buatan manusia itu tersebut. Maka kalau kita melihat, kalau Allah membuat hukum ini adalah sebetulnya untuk kepentingan kita, tidak ada sama sekali untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum tentu kalau seandainya buatan manusia itu untuk kepentingan secara keseluruhan, bisa saja adalah untuk kepentingan sepihak atau untuk kepentingan sekelompok ataupun yang lain-lainnya, banyak sekali. Tapi kalau Allah sudah memberikan sebuah taklif, itu benar-benar adalah untuk kepentingan seluruh umat manusia. Maka kata-kata malakum min ilahin ghairuh ini adalah menunjukkan jangan sampai diralatlah hukum Allah itu. Karena hukum Allah itu adalah yang satu-satunya dan yang utamanya yang mesti kita ikuti dalam hal ini. Contoh saat perdana dalam hal ini, misalnya kasus ahli waris, misalnya begitu saat perdana. Ahli waris ini sebetulnya kalau sudah meninggal kedua orang tua itu kan mesti dibagi, iya kan? Mesti dibagi. Tapi kadang-kadang keluarga itu tak usahlah dibagi katanya. Ini kan berarti kan tidak sesuai dengan perintah Allah, karena dalam surah An-Nisa itu bahwasanya di situ langsung dijabarkan pembagian-pembagiannya, bukan berupa perintah lagi, tapi merupakan bahagiannya. Berarti Allah secara tidak langsung menyuruh kita adalah untuk berbuat secara langsung, tidak ada dijadikan fenomena dalam hal ini. Mungkin banyak hal-hal yang lainnya ingin manusia merubah, seperti terjadi pada kaum Nabi Lut, karena mungkin susah dalam perkawinan. Kata orang, ada pendapat begitu, mahasiswa yang saya baca di majalah, lebih bagus dia melakukan homoseksual daripada dia tidak sanggup menjalankan perintah Allah tersebut. Inilah na'udzubillah min dzalik. Pola pikir mereka itu sudah rusak. Bagaimana kita akan dapat mengatakan, memberikan sebuah dakwah kalau seandainya pola pikir mereka itu sudah rusak? Mungkin Ustaz pernah dapat menanggapi hal ini. Iya, mengenai masalah pola pikir tadi Ustaz Fajrul, itu berarti pola pikirnya sama dengan kaum Nabi Lut yang akhirnya hanya hancur begitu. Jadi kalau berpikir yang tidak baik, toh juga nanti hasilnya juga tidak baik, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu. Iya, menarik kalau kita perhatikan ayat ini, karena memulai kisah baru ya, tentang cerita seorang nabi yang bernama Syu'aib yang diutus kepada kaumnya, kaum Madian, atau daerahnya daerah Madian. Nah, beberapa hal yang menarik di sini adalah bahwa ternyata ketika Nabi Syu'aib memberikan nasihat kepada kaumnya, ada beberapa hal yang beliau sampaikan kepada kaumnya untuk mereka perbaiki. Yaitu pertama adalah u'budullaha, ya, sembahlah Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairuhu, jangan kamu bebani diri kamu dengan tugas-tugas atau taklif atau kewajiban-kewajiban yang tidak diturunkan oleh Allah. Jadi yang diwajibkan oleh Allah itu saja yang kamu lakukan. Kemudian wala tangqusul mikyal, ini berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, interaksi. Kalau kamu berhubungan dengan orang lain, maka jangan mengurangi timbangan, jangan ambil hak orang lain, baik dari penjual maupun dari pembeli, ya. Kemudian inni akhafu alaikum azaba yaumil muhit. Ada semacam peringatan, ya, peringatan yang diberikan oleh Nabi Syu'aib kepada kaumnya agar mereka sadar bahwa sikap dan tindakan salah yang mereka budayakan itu hanya akan berakhir kepada kisah tragis kehidupan sebagaimana yang dihadapi oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Nah, beberapa pesan yang disampaikan oleh Nabi Syu'aib yang bertujuan untuk memperbaiki kaumnya ini menjadi penting untuk jadikan pelajaran kita. Tapi sebelum itu kita harus memahami dengan baik bahwa kisah-kisah para nabi yang Allah tampilkan di dalam Al-Quran, walaupun pada awalnya adalah untuk memberikan penyegaran jiwa kepada Rasul, menghibur hati beliau agar jangan susah dengan tindakan-tindakan kaumnya yang keras terhadap dirinya, maka Allah ceritakan kisah nabi-nabi ini. Tetapi inti sebenarnya adalah kita sebagai manusia yang hidup saat sekarang ini atau nanti generasi-generasi yang akan datang selanjutnya, coba dahulu kita introspeksi diri, evaluasi diri. Apakah tingkah laku, perbuatan kita itu cocoknya sama Nabi pada masa kaum siapa? Itu yang harus kita ambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Wa kullan naqusu 'alaika bilhaq, ya. Setiap kisah nabi itu kami kisahkan kepadamu dengan kisah yang sebenar-benarnya. Kalau ternyata budaya homoseksual, lesbian itu sudah menjadi budaya, berarti sama dengan kondisi kaum Nabi Lut. Kalau ternyata kondisi sekarang ini, ya, kita hidup dengan cara tangkusul mikyal, suka sekali kita mengurangi timbangan, mengurangi hak orang lain, berarti kita hidup hampir sama dengan kondisi yang dialami oleh kaum Madian, yaitu pada masa Nabi Syuaib alaihissalam. Kalau ternyata kita adalah orang-orang yang banyak membangun gedung-gedung bertingkat tetapi tidak sanggup untuk menjauhi larangan Allah sebagaimana yang terjadi pada kisah Nabi Saleh alaihissalam, ya, yang mereka itu malah menyembelih untanya, berarti kondisi kita sama dengan mereka. Jadi tinggal kita mengevaluasi diri, sikap dan perbuatan kita sekarang ini itu yang mana yang mungkin yang bisa dikategorikan kepada salah satu dari kisah-kisah umat terdahulu. Nah, kalau ternyata keburukan yang kita lakukan, cepat-cepatlah kita mengevaluasi diri. Karena kalau tidak, sudah cukup banyak dan berkali-kali Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana kisah tragis akhir kehidupan yang begitu sangat-sangat disayangkan dari suatu kaum yang sebenarnya punya potensi yang sangat besar, tetapi karena tidak taat kepada Allah, ternyata kehidupan mereka berakhir dengan azab yang begitu sangat dahsyat. Ya, jadi di dalam pembahasan hari ini adalah sebagai pembahasan awal, ada beberapa hal yang diperingatkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya. U'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Ini jadi stressing point tadi sebagaimana yang disampaikan dan ditanyakan oleh Ustaz Fajrul, bahwa kata beribadah kepada Allah bukan hanya terbatas kepada ibadah-ibadah salat, puasa dan zakat. Tidak. Segala sesuatu yang tujuannya adalah mencari ridha Allah itu adalah bagian daripada ibadah dan dikategorikan sebagai ibadah. Malakum min ilahin ghairuh, ini kebiasaan yang terjadi pada saat sekarang ini, bahwa banyak di antara kita yang mencoba-coba untuk menambah-nambah kewajiban yang tidak ditetapkan oleh Allah, atau berusaha untuk mengurangi kewajiban-kewajiban yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Salah satu permasalahan umat terdahulu, kenapa mereka dihancurkan, adalah karena mereka sudah berusaha menambah-nambah kewajiban dan berusaha untuk mengurangi kewajiban yang sudah ada. Kalau ini kita lakukan, maka berhati-hatilah dan cepat evaluasi diri, karena kalau tidak, kita akan mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan dengan umur kita yang begitu singkat dan begitu pendek ini. Iya. Bisa kita simpulkan dalam pertemuan ini, yaitu kenapa Allah memerintahkan kepada kaum Madian, qala ya qaumi a'budullah. Ini disebabkan karena mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah tidak menyembah, bagaimana ingin melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya? Itu adalah sangat tidak memungkinkan dalam hal ini. Dan bukan itu saja, wala tanqusul mikyal, artinya mereka kebiasaan jelek mereka yaitu mengurangi timbangan dan takaran. Tapi ini tidak berlaku kepada penduduk Madian saja. Tapi ini adalah contoh. Contoh ini masih mungkin terjadi pada sampai saat ini, yang mana kebiasaan orang-orang selalu ingin mengurangi takaran dan timbangan tersebut. Kenapa kita dapat memastikan ini? Karena kita diingatkan dengan firman Allah, wa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin muhit, yaitu seorang penipu pasti akan menghadapi banyak penipuan yang lainnya. Maka di sini Nabi Syuaib alaihissalam berkata, apa yang menyebabkan kalian terpaksa berbuat demikian, padahal kalian adalah orang yang baik? Nabi Syuaib lalu memberikan peringatan dengan firman Allah yang sebagaimana saya katakan tadi, wa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin muhit, sesungguhnya saya sangat khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan itu. Artinya apa? Ketika orang yang berbuat curang tersebut, ini akan sangat dekat dengan azab yaumin muhit. Ada azabun alim, tapi di sini azabun yaumin muhit. Yaumin muhit itu artinya kita tidak akan terlepas dari azab Allah itu, karena azab itu mengelilingi kita seakan-akan bundaran itu tidak pernah lepas, yang mana azab di dalamnya dan orang-orang yang berbuat curang di dalamnya tidak akan pernah lepas dari azab tersebut. Ini adalah hal azab yang sangat mengerikan. Makanya Allah dengan kasih sayangnya mengingatkan kita semuanya agar kita tetap beriman kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya, tidak hanya sholat saja tapi seluruhnya, karena ibadah itu tidak terbatas pada sholat, puasa, zakat, haji, karena ini semuanya adalah merupakan rukun dasar di mana Islam berdiri. Itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4:15 menit.